Mitra Bisnis, banyak proyek pembangunan DKI Jakarta yang sangat penting fungsinya dalam pembenahan Jakarta, termasuk proyek MRT, underpass, dan jalan layang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, proyek normalisasi Sungai Cisadane, rumah susun Ciliwung untuk mengatasi banjir, semuanya saat ini terkendala oleh pemerintah pusat yang lamban dalam memberikan izin ataupun pembebasan lahannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perkotaan, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda soal ini dan bagaimana solusinya menurut Anda? Sebetulnya intinya ini adalah tidak adanya ruang dialog atau ruang koordinasi di antara dua institusi, antara DKI dengan pusat. Yang menjadi penyebab adalah mengapa tidak terbangun komunikasi. Padahal pemerintah pusat, DKI, ya sama-sama satu tempat. Dalam satu ruang yang sama, tinggalnya sama-sama di Jakarta, kepentingannya untuk Jakarta. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang harus mengambil inisiatif gitu kan? Mengambil inisiatif ketika ada kebuntuan komunikasi. Sebetulnya ini kan persoalannya persoalan lama, tapi yang menjadi pertanyaan kan bagi DKI selalu dikatakan, yang punya otoritas itu pusat, masa daerah yang ngojok-ngojok, minta-minta, mereka juga tidak mau karena itu bukan tupoksi atau tugas pokok fungsi dari pemerintah daerah. Itu otoritas pusat. Nah, fungsi kedudukan pemerintah pusat dalam ini fungsinya sebagai apa? Apakah dia sebagai pembina atau pemilik otoritas? Nah, pemerintah pusat kan fungsinya pembina, juga berfungsi sebagai pemilik otoritas atas proyek-proyek yang ada di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan, kenapa fungsi itu tidak dijalankan? Ini kan ada persoalan hierarki antara atas dengan bawah, antara pusat dengan daerah. Mungkin yang menjadi persoalan yang terjadi di sini adalah tidak ada aktor yang kuat. Aktor yang kuat itu dalam arti tokoh yang punya power atau punya gebrakan. Saya bukan membandingkan dengan Pak Yusuf Kala ya waktu menjadi wakil presiden. Bagaimana beberapa proyek-proyek yang ada di DKI dulu, banjir Kanal Timur misalnya, bisa diselesaikan ketika wakil presiden gebrak-gebrak gitu. Jadi kalau tidak digebrak-gebrak, siapa yang mau menggebrak ini? Karena masalah yang terjadi adalah adanya kebuntuan komunikasi dan tidak adanya upaya untuk mengambil inisiatif. Ini sebetulnya tanggung jawab siapa yang lebih besar? Siapa yang harus lebih banyak berkorban? Ini kan yang menjadi masalah adalah dua-duanya, pusat dan daerah itu sepertinya sama-sama gengsi gitu. Tidak mau ya dalam posisi yang lebih rendah lah gitu. Selalu mereka berharap, ini bukan urusan saya, ini urusannya pusat. Atau pusat kadang-kadang menganggap bahwa usulan-usulan yang disampaikan oleh DKI itu banyak yang belum selesai, belum sempurna. Contohnya terkait dengan pembebasan tanahnya. Ternyata beberapa usulan-usulan program itu tidak segera ditanggapi oleh pemerintah pusat, misalnya terkait dengan masalah pengadaan tanah. Contohnya misalnya MRT terganjal dengan pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Lebak Bulus tidak bisa dibangun karena tanah pengganti belum ada. Tanah pengganti kata DKI ada itu di BMW, di Kelurahan Papanggo. Ternyata tanah di situ masih sengketa. Baru-baru ini aja katanya dianggap selesai. Padahal masalahnya masih panjang karena dianggap itu masih ada gugatan dari pihak-pihak yang merasa itu hak tanah mereka. Atau misalnya tadi terkait dengan pembebasan tanah di komplek polisi misalnya untuk pembebasan ini. Itu juga menjadi persoalan. Itu urusannya urusan dengan pusat. Pusatnya dengan siapa? Oh, rupanya itu melibatkan banyak institusi lain. Contohnya dengan Kementerian Keuangan, khususnya pada Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab terhadap aset kekayaan negara. Kalau untuk dibebaskan itu harus ada jelas status hukumnya. Tanah itu harus dihibahkan. Kalau dihibahkan itu bukan kewenangan teknis dari PU atau teknis dari yang lain. Itu juga kewenangan Kementerian Keuangan terkait penyerahan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Apakah dalam hal ini DKI juga sudah siap? Jadi dua-duanya ini sebetulnya masih banyak kurang yang harus mereka persiapkan. Jadi kalau ditanya ke Menpera, Menpera mengatakan kami tidak merasa menghambat. Hanya persoalan administrasi pertahanannya saja yang belum diselesaikan oleh DKI. Dan DKI juga masalah tidak jauh berbeda. Beberapa kasus tanah yang ada sekarang juga hal yang sama terganjal. Seperti tadi, pembangunan rumah di Ciliwung dan sebagainya di bantaran sungai. Jadi pusat pun tidak akan pernah mau turun tangan ketika DKI belum menyelesaikan PR-nya. Jadi ini ya, ibaratnya sandera dan saling menyandera. Yang disandera sebetulnya bukan proyeknya. Masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta yang udah nunggu capek lelah ini. Kapan ini terjadi bisa selesai semua masalah? Jadi ketika semua saling menyandera dengan dan otoritas kepentingan yang mereka miliki, yang menjadi korban adalah masyarakat kita. Demikian pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.